بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Al-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masuki bab yang ke-73 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-73 ini, Al-Syeikh rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dua hadis. Hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha tentang kisah hijrah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ke negeri Habasyah, dan setelahnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di kisah munadharah beliau. Munadharah dengan orang-orang Khawarij. Dan kedua di sini cukup panjang, hadis Ummi Salamah 4 halaman dan hadis Ibn Abbas 2 halaman lebih. Kita akan baca hadis yang pertama di bab yang ke-73, Al-Jidal li'idharil haq. Bab diperbolehkannya, bahkan disyariatkannya jidal, berdebat dalam rangka idharul haq, menampakkan kebenaran. Dan al-jidal merupakan bagian dari ad-da'wah ilallah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, serulah manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah, dan al-mu'idah hasanah, dengan pelajaran dan nasihat yang baik. Dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ad-da'i ilallahi azza wa jal harus memahami keadaan mad'unya dan harus menyampaikan sesuai dengan keadaan mad'u tersebut. Terkadang orang yang dia dakwahi tersebut adalah orang yang mencari kebenaran, bahkan minta ditunjukkan ke jalan kebenaran, maka mad'u seperti tidak perlu dijidal dan tidak perlu dinasehati, tinggal diarahkan, diajari kebenaran, kemudian dia akan mengambil kebenaran tersebut. Dan di antara mad'u ada yang mereka terjerumus kepada kebatilan. Imma dia terjerumus dalam kemaksiatan, atau terjerumus dalam kebidahan, bahkan mungkin terjerumus dalam kesyirikan, dalam keadaan dia tidak tahu dia berada di dalam kesesatan tersebut. Kalau dia diberitahu, maka dia akan segera meninggalkan perkara tersebut. Maka yang seperti ini dengan mau'idhah hasanah, dinasihati. Hendaknya engkau tinggalkan perkara yang sedang engkau lakukan ini. Ini perkara yang tidak baik. kemudian diarahkan ke jalan kebaikan. Dan yang lainnya, terkadang dia mengamalkan perbuatan tersebut dikarenakan syubhat. Dia merasa benar dan memiliki syubhat yang menurutnya mungkin hujjah, dan tujuannya mencari kebenaran. Kalau ada kebenaran, dia ikuti. Maka seorang da'i kewajibannya menjelaskan syubhat-syubhat tersebut, keyakinan-keyakinan yang dia yakini dengan salah tersebut, dengan jidal wajadilhum billati hiya ahsan, sehingga jelas baginya kebenaran, hilang syubhat-syubhat yang mengotori pikirannya. Dan semuanya ini membutuhkan ilmu. Sebelum seorang terjun ke dalam ad-da'wah ilallah azza wajal, maka wajib membekali dirinya dengan ilmu. Tidak bisa berdakwah tanpa ilmu. Harus seorang da'i membekali dirinya dengan ilmu. Sebagaimana wajib baginya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kalau dakwah tanpa ilmu, yang akan terjadi seperti yang kita lihat. Mereka mungkin berkumpul banyak pengikutnya, tapi tidak di atas kebenaran. Orang-orang jamaah tabligh itu pengikutnya banyak. Orang-orang ikhwan muslimun pengikutnya banyak. Tapi mereka tidak melandaskan dakwah mereka di atas ilmu. Di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafi salih. Wajib bagi para du'at ilallah azza wa jalla melandasi dakwah mereka di atas ilmu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Yaqub wa Yaqub ibn Ibrahim qala haddatsana Abi Ibrahim bin Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf, cucunya dari putra Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an Muhammad bin Ishaq sahib sirah قال حدثني محمد مسلم ابن عبد الله الزهري ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي. أبو بكر ابن عبد الرحمن المخزومي سلسلة dari فقهاء السبعة عندما siapa ini Abdurrahman indak? Abdullah mana Abdullah? Abdullah indak? Sebutkan bait tentang fuqaha sab'ah. Idza qila man fil ilmi. Nyebrang. Riwayatuhum. Ada ubahkannya tidak? Ahsanta. Sebagian penyair menyebutkan fuqaha sab'ah, tujuh orang ulama dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan kaum muslimin di negeri Madinah pada saat itu dalam masalah fatwa. Dikatakan idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah faqulhum ubidullah urwatu qasimu Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah. Sani dikatakan kepadamu tentang orang yang ilmunya seperti lautan. Tujuh orang yang ilmunya seperti lautan, laisat riwayatuhum atau riwayatuhum laisat anil ilmi kharijah, dan riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu. Semua yang mereka sampaikan adalah ilmu. Faqulhum ubidullah. Maka katakan ketujuh orang sebelah yang pertama Ubaidullah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Urwah tu. Yang kedua Urwah. Urwah bin Zubair. Ayahnya Hisham. Ulama masyhur. Qasimun. Yang ketiga Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Sa'idun. Yang keempat Sa'id. Sa'id bin Musayyab. Abu Bakrin, dan ini yang ada di sanad kita. Abu Bakrin Wa Abu Bakar ibn Abdurrahman al-Haris ibn Hisham al-Makhzumi. Sulaiman Kharijah, Sulaiman bin Yasar, dan kalau Kharijah, Kharijah ibn Zaid ibn Haritha. Putranya Zaid bin Haritha al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. An Ummi Salamah ibnati Abi Umayyah ibn al-Mughirah, zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat lamma nazalna ardh al-Habasha jawarna biha khayra jarin an-Najashi aminna ala dinina wa abadna Allah ta'ala la nu'da wa la nasma'u shay'an nakrahu. Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau berhijrah bersama suami beliau Abu Salamah radhiyallahu ta'ala an, tatkala kami singgah di negeri Habasyah, jawar Nabi Akhairajar, kami tinggal di sana dengan tetangga yang terbaik, itu An-Najasyi. Najasyi laqab untuk raja negeri Habasyah, dan namanya pada saat itu yang merajainya Ashamah, yang mana beliau masuk Islam dan tatkala meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalatkannya dari Madinah, salat gaib. Kata beliau, aminna ala dinina, kami merasa aman dengan agama kami, wa abadna Allah, dan kami bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la nu'da, kami tidak diganggu, wala nasma'u syai'an nakrahu, dan kami tidak mendengar sesuatu pun yang kami benci. Berbeda dengan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum sebelum mereka hijrah ke Habasyah. Ketika di Mekah, mereka diganggu, disakiti, sampai sebagian meninggal, seperti ibunya Amr bin Yasir, Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhuma, meninggal oleh Abu Jahal. Nah, kita ketahui bagaimana ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh para sahabat yang ada di Mekah, terutama para sahabat yang tidak memiliki pelindung dari kabilah atau keluarga besar mereka. Maka di sekitar tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah, Nabi mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah. Maka berhijrahlah. Awalnya hanya sekitar 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Hijrah yang kedua, berangkat sekitar 84 sahabat dari kalangan laki-laki dan 18 dari kalangan wanita. Dan mereka tinggal di Habasyah, yang mana Habasyah adalah negara Nasara sampai zaman sekarang. Sekarang Ethiopia, Nasara. Tapi rajanya An-Najasyi, itu Ashamah, pada saat itu raja yang adil. Kita akan lihat bagaimana keadilan Ashamah, raja Najasyi pada saat itu. Sehingga kata Ummu Salamah, kami tinggal dengan aman, bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa dengan tidak diganggu. Dan kami tidak mendengar sedikit pun yang kami benci. Dan kalau kita perhatikan tentang hijrahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tentunya ini perkara yang patut menjadi uswah bagi kita, dan perkara yang menambah kekaguman kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita lihat para sahabat, mereka meninggalkan Mekah, datang ke negeri Habasyah, dan dihijrah setelahnya Nabi SAW dan para sahabatnya meninggalkan Mekah, tanah air mereka, datang ke negeri Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan agama mereka. Agama merupakan perkara yang paling utama dalam kehidupan mereka. Yang ini yang patut kita teladani. Jadikan agama kita segala-galanya untuk kita. Hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menegakkan agama ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Dalam kita jadikan agama kita segala-galanya untuk kita. Kita korbankan harta, jiwa, raga kita untuk agama kita. Ini teladan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. dan bukan perkara yang ringan. Orang meninggalkan tanah airnya, bahkan meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarga besarnya, pindah ke negeri orang. Ini bukan perkaranya, perkara yang sangat berat, perkara yang sangat berat. Akan tetapi mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hijrah, wal hijratu tahdimu ma kana qablaha. Hijrah itu bisa menghapus dosa yang dilakukan sebelum hijrahnya. Dan hijrah hukumnya wajib. Berpindah dari negeri yang dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang dia bisa beribadah dengan bebas kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Dan barang siapa yang meninggalkannya dalam keadaan dia mampu, dia terjatuh ke dalam dosa besar dan diancam dengan neraka. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan mereka tidak berhijrah. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, orang-orang diwafatkan oleh para malaikat, malaikat maut. Maka mereka ditanya, fima kuntum, bagaimana kan kalian? Kalian meninggal dalam keadaan seperti ini, di negeri yang kalian tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab, qalu kunna mustadhafina fil ardh, kami orang-orang yang tertindas. Kami orang-orang yang lemah, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah negeri Allah, bukankah dunia ini luas, kalian bisa berhijrah kemana kalian mau, di tempat atau ke tempat yang kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan balasan bagi orang yang tidak berhijrah dan keadaan mampu, ulaika ma'wahum jahannam, mereka tempat kembali neraka jahannam, wasa'at masira, dan jahannam sejelek-jeleknya tempat kembali. Jadi hijrah hukumnya wajib, hijrah hukumnya wajib. Dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hidup di negeri kaum muslimin. Allah jadikan kita hidup di negeri kaum muslimin sehingga kita bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sana orang-orang Islam yang hidup di negeri kafir. Mereka tidak bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mendengar adzan karena suara adzan tidak diperbolehkan. Tidak boleh mereka pasang speaker adzan terdengar di mana-mana. Tidak ada. Dan syiar-syiar Islam juga tidak boleh dinampakkan. Betapa sengsaranya hidup seperti ini. Maka wajib kita syukuri. Terlebih lagi ketika Allah mudahkan kepada kita dengan tempat dan saudara-saudara kita yang memiliki tujuan hidup yang sama, memiliki manhaj yang sama. Ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karena yang namanya saudara itu akan memperkuatnya. Saudara kita itu merupakan sebab seorang yang menyebabkan kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ba'dallahi Subhanahu wa taala. Dan sering kita sebutkan bait yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala di kitab Kafarun Nada, beliau menyebutkan baik akhaka akhaka fa inna man la akhalahu kasa'il haija bi ghairi silahi. Akhaka akhaka, jaga saudaramu, jaga saudaramu. Sungguhnya orang yang tidak memiliki saudara itu seperti orang yang keluar menuju medan perang dengan tanpa membawa senjata. Akan binasa, akan mudah terombang ambing. Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat, nikmat tersebut. Lebih-lebih Allah mudahkan tempat yang kita bisa belajar di tempat tersebut. Dan Allah sudah menjanjikan kalau kita bisa mensyukurinya, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita lanjutkan kepada kisah kita. Falamma balagha dhalika Quraisy itamaru an yab'athu ila Najasyi fina rajulain jaldain. Tatkala sampai beritanya kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, bahwasanya kaum muslimin keluar, mereka keluarnya ke negeri Habasyah. Kemudian mereka aman, bebas tinggal di sana. Mereka menampakkan atau mengamalkan agama mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy ini syaitanul ins itamaru, mereka berembuk, bermusyawarah. An yab'athu ila Najasyi, yang mana hasilnya katanya mereka akan mengutus kepada Raja Najasyi. ingin menghasut Raja Najasyi yang telah melindungi kaum muslimin. Dojulaini Jaldain mengutus dua orang yang kuat, yang pandai berdiplomasi, diutus oleh orang-orang Quraisy ke negeri Najasyi. Wan yuhdulin Najasyi hadaya. Kemudian mereka membuat tariqahnya, mengambil caranya dengan memberikan hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi. Mereka persiapkan hadiah-hadiah mimma yustatlabu min mata'i Makkah, dari hadiah-hadiah istimewa yang ada di negeri Makkah, disiapkan untuk dibawa ke Habasyah, diberikan ke Raja Najasyi. Wa kana min ajabi ma yatihi minha ilaihi al-udum, dan hadiah yang paling istimewa yang dibawa pada saat itu oleh orang-orang yang diutus oleh orang Quraisy adalah udum, hadiah yang terbuat dari kulit yang mereka samak. Fajama'u lahu uduman katsirah, maka mereka kumpulkan, samakan kulit tersebut dalam jumlah yang banyak. Walam yatruku min batariqatihi bitariqan illa ahdau lahu hadiyah, mereka tidak membiarkan, tidak meninggalkan katanya satu orang dari tokoh-tokoh yang ada di Habasyah, mereka beri hadiah dari hadiah-hadiah tersebut. Pemuka-pemuka yang ada di Habasyah diberi hadiah sebagai rishwah untuk memudahkan atau melicinkan jalan mereka. Para pemimpin-pemimpin perang yang ada di Habasyah, mereka beri hadiah. Tsumma ba'atsu bidzalika Abdullah ibn Abi Rabi'ah ibn al-Mughir al-Makhzumi wa Amr ibn As ibn Wa'il as-Sahmi. Adapun utusan mereka utus adalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah dan Amr ibn As as-Sahmi. Wa amaruhuma amrahum, dan orang Quraisy memerintahkan untuk menugaskan keduanya dengan apa yang mereka inginkan. Wa qalu lahuma, dan mereka berkata kepada keduanya, idfa'u ila kulli bitriqin hadiyatan qabla an tukallimun Najasyi bihim. Karena berikan hadiah tersebut kepada bitriq, kepada tokoh-tokoh atau pemuka orang-orang Habasyah, orang-orang yang dekat yang ada di sekitar Najasyi, di sekitar raja, panglima-panglima perang, beri hadiah sebelum kalian berdua berbicara atau menyampaikan hajat kalian kepada Najasyi. Tsumma qaddimu lin Najasyi hadaya. Setelah itu, setelah kalian beri hadiah orang-orang sekitar Najasyi, katanya, berikan hadiah-hadiah yang kita bawa kepada Najasyi. Tsumma saluhu an yusallimahum ilaikum qabla an yukallimahum. Kemudian mintalah kepada Najasyi agar Najasyi mau menyerahkan orang-orang Islam kepada kalian sebelum an yukallimahum, sebelum Najasyi berbicara kepada kaum muslimin. Jadi minta kepadanya Najasyi untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kalian, dan usahakan jangan sampai Najasyi berbicara dengan kaum muslimin. Jangan diajak bicara, cukup dengan apa yang kalian sampaikan. Wa qalat, kata Musalamah, fa kharaja, maka keluarlah Abdullah ibn Abi Rabi'ah dengan Amr ibn As. Faqadima ala Najasyi, maka mereka datang ke Najasyi. Fanahnu indahu bi khairi dar wa inda khairi jar, dalam keadaan kata Musalamah, pada saat itu kami berada di negeri yang terbaik pada saat itu, dan bertetangga dengan tetangga yang terbaik. Falam yabqa min batariqatihi bi tariqun illa dafa'a ilai hadiyatah. Kemudian Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn As melaksanakan petunjuk orang-orang Quraisy tersebut, melaksanakan tugas mereka. Tidak ada batariq, tokoh-tokoh yang ada di sekitar Najasyi mereka diberi hadiah yang telah dipersiapkan. Qabla an yukallima Najasyi, sebelum keduanya berbicara kepada Najasyi. Thumma qala li kulli batriq minhum, kemudian ketika mereka memberikan hadiah kepada orang di sekitar Najasyi, keduanya berpesan kepada orang-orang tersebut, inna qad saba ila baladil malik minna ghilmanun subaha. Katanya, sungguh qad saba, telah meninggalkan agama-agama mereka, datang ke negeri raja Najasyi, raja kalian, ghilmanun subaha minna, orang-orang yang masih muda, supaha, masih dungu, datang kepada kalian. Faraqu dina qaumihim, mereka meninggalkan agama kaum mereka. walam yadkhulu fi dinikum, dan tidak masuk juga ke agama kalian. Ini hasutan keduanya kepada Batariq. Wajau bidinin mubtada, dan mereka datang dengan membawa agama baru. La na'rifu nahnu wal antum, agama yang tidak pernah kami kenal dan juga kalian kenal. Waqad ba'athana ilal maliki fihim ashrafu qawmihim liyaruddahum ilahim, dan ashrafu qawmihim, orang-orang mulia dari kaumnya, tokoh-tokoh kaumnya telah mengutus kami untuk menghadap raja kalian untuk menyerahkan mereka, orang-orang yang membawa gambar tersebut kepada kami, untuk dibawa kepada mereka, itu dibawa kembali ke Mekah. Faida kalamna malik fihim fatushiru alihi bian yusallimahum ilayna wala yukallimahum. Dan ini intinya, inti hadiah yang diberikan kepada Bapak, kepada orang di sekitar raja. Katanya, nanti kalau kami berbicara kepada raja tentang mereka, fatushiru alih, maka berikan usulan, berikan masukan kepada raja agar raja mau menyerahkan mereka, kaum muslimin, kepada kami. Wala yukallimahum, dan jangan atau tidak perlu berbicara kepada kaum muslimin. Fa inna qaumahum ala bihim aynan wa ala bima abu alaihim, karena sesungguhnya kaum mereka itu orang-orang Mekah, itu kami, kata Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ala bihim aynan, lebih mengetahui tentang keadaan mereka, mata mereka, penglihatan mereka lebih tinggi, karena mereka kaumnya, karena sesungguhnya kaumnya lebih tahu tentang keadaan mereka. Walau ma'abu alih, dan mengetahui apa kesalahan dan aib mereka. Jadi tidak perlu bertanya lagi kepada mereka, kami lebih tahu tentang mereka. Faqalu lahu man'am, maka Batariq tersebut yang diberi hadiah, orang sekitar raja itu semuanya mengiyakan, ya kami siap. Kami siap memberikan masukan kepada raja untuk menyerahkan orang-orang tersebut kepada kalian, dengan tanpa raja mengajak bicara kepada mereka. Tsumma innahuma qarraba hadayahum ila Najasyi, ketika sudah bisa mempengaruhi orang sekitar raja, maka keduanya menyerahkan hadiah-hadiah yang mereka bawa kepada Najasyi, kepada raja. Faqabilaha minhuma, dan raja Najasyi menerimanya, menerima hadiah tersebut dari Abdul bin Abi Rabi dan Amr bin As. Tsumma kallama, kemudian setelah ada di hadapannya, kedua tersebut berbicara kepada Najasyi. Faqala lahu, keduanya berkata, ayyuhal malik, wahai sang raja, inna qad soba ila baladika minna ghilmanun subaha, sungguh telah meninggalkan agama mereka dan datang ke negerimu orang-orang yang masih muda dan dungu dari kalangan kami. Faraqu dina qawmihim walam yadkhulu fi dinik, mereka meninggalkan agama kaum mereka, orang-orang Mekah, orang Quraisy, walam yadkhulu fi dinik, dan mereka tidak masuk ke dalam agama engkau, agama Nasara. Waja'u bidin mubtada, mereka datang dengan membawa agama baru. La na'rifu nahnu wala anta, agama yang tidak kami kenal dan tidak pula engkau kenal. Wa qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim min aba'ihim wa amamihim wa usyara'ihim litaruddahum ilaihim. Fahum a'la bihim aina wa a'lamu bima'abu alaihim wa atabuhum fihi. Dan tokoh-tokoh kaum mereka telah mengutus kami kepada engkau, dan mereka yang mengutus kami adalah bapa-bapa mereka, paman-paman mereka, dan keluarga besar mereka. Untuk engkau kembalikan mereka, itu orang yang datang kepadamu, kepadanya, kepada mereka, kepada bapa-bapa, paman, dan keluarga mereka. Fahum a'la bihim aina, karena sungguhnya mereka itu asyraf, orang-orang Mekah, katanya lebih mengetahui tentang keadaan mereka. Walau bima abu alih, dan mengetahui apa kekurangan mereka, wa atabuhum fihi, dan apa yang mereka celah dari orang-orang tersebut. Qalat, maka Musa Alaihi melanjutkan ceritanya, walam yakun syai'un abghad ila Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr bin As min an yasma Najasyi kalamahum. Kata Musa Alaihi, tidak ada perkara yang paling dibenci dan paling dikhawatirkan oleh dua utusan Quraisy ini, itu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Amr bin As, katanya, dari kalau-kalau Raja Najasyi mau mendengar perkataan kaum muslimin, para sahabat yang hijrah kepada mereka. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbicara dengan kaum muslimin, itu agar Najasyi mau menerima apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Faqalat batariqatuhu hawla, saddiq, sadaqu ayyuhal malik, qaumuhum a'la bihim aina wa'lam bima abu alaihim faslimhum ilaihima falyaruddahuma ila biladihim maqamihim. Kemudian Batariq, tokoh-tokoh yang sekitar Najasyi yang tadi sudah dipengaruhi oleh Abdul ibn Abi Rabi'ah dan Amr Ma'as, semuanya berkata kepada Najasyi, sadaqu ayyuhal malik, benar wahai raja apa yang mereka katakan. Kaum mereka lebih tahu tentang keadaan mereka dan lebih tahu tentang apa yang terjadi, aib yang ada pada mereka. Maka serahkanlah mereka wahai raja kepada keduanya. Nanti keduanya akan mengembalikannya ke negeri mereka dan kaum mereka. Qalat, Ummu Salam berkata, faghadiban Najasyi. Najasyi ketika diminta seperti itu beliau marah. Menunjukkan kecerdasan beliau dan keadilannya. Thumma qala, kemudian Najasyi mengatakan, la Allah, ayyumallah, idan la uslimuhum ilaihima, wala akadu qawman jawaruni nazalu biladi waqtaruni ala man siwaya hatta adu'ahum fas'alahum mada yaqulu hadani fi amrihim fa'inkanu kama yaqulan aslamtuhum ilaihima waradatuhum ila qawmihim wa'inkan walagari dalik mana'atuhum minhuma wahsantu jiwarahum ma jawaruni. Kata Musalamah, Raja Najasyi marah ketika keduanya meminta, juga Batariknya juga sama, orang-orang di sekitarnya meminta agar langsung diserahkan kaum muslimin dengan tanpa ditanya terlebih dahulu. Kata Najasyi, tidak demi Allah, idan la uslimuhum ilaihima, aku tidak akan memberikannya langsung kepada keduanya. Tidak mungkin aku menyerahkan mereka dalam keadaan mereka telah bertetangga denganku, mereka singgah di negeriku dan memilih aku dari yang lainnya. Karena banyak negeri selain Habasyah, tapi mereka telah memilih negeriku untuk mereka tinggal di tempat tersebut. Hatta uahum fa'as'alahum, aku tidak mungkin menyerahkan mereka kepada kalian berdua sampai aku tanya mereka, sampai aku panggil dan aku tanya mereka, mada yaqul hadan fi amrihim, apa yang keduanya katakan tentang keadaan kaum muslimin tersebut, tentang keadaan mereka. Fa in kanu kama yaqulan, seandainya benar keadaan mereka yang datang kepada kita, orang-orang Islam yang datang kepada kita seperti yang dikatakan oleh keduanya, aslamtuhum ilaihim, aku akan serahkan kepada keduanya. Waradatuhum ila qaumi, dan akan aku kembalikan kepada kaumnya. Wa in kanu ala ghairi dhalik, adapun seandainya keadaan seperti yang dikatakan oleh keduanya, mana'tuhum minhum, aku akan melindungi mereka dari keduanya, tidak akan serahkan. Wahsan tujiwa rahumah jawaruni, dan aku akan menjadi bertetangga dengan mereka dengan baik selama mereka mau bertetangga denganku. Aku akan menjaganya selama mereka memilih tinggal di tempatku. Qalat, kemudian kata Ummu Salamah, thumma arsal ashabi Rasulillah SAW fadahum. Kemudian Raja Najasyi mengutus utusan kepada para sahabat Nabi SAW untuk menghadap kepadanya. Fada'ahum, maka dipanggil kaum muslimin. Falamma ja'ahum rasuluh ijtama'u, ketika datang utusan raja kepada kaum muslimin, maka para sahabat berkumpul, bermusyawarah. Thumma qala ba'dhum li ba'dhin, kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, ma taquluna lirajul idza jitumu, apa yang hendak kalian katakan kepada orang tersebut, kepada raja, jika kalian datang kepadanya. Qalu, maka mereka sepakat, naqulu wallahi ma alimna wa ma amaran bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kainun fi dhalika ma huwa kain. Lihat bagaimana kokohnya para sahabat radhiyallahu anhum memegang kebenaran. Mereka berkata dan sepakat, katanya, demi Allah, kita akan mengatakan apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kainun fi dzalika ma huwa kain, apapun yang terjadi memegang kebenaran, kita akan sampaikan apa yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dan apa yang diajarkan oleh beliau, apapun resikonya. Ini menunjukkan kokohnya keimanan para sahabat radhiyallahu anhum dan bagaimana berpegang teguh mereka dengan kebenaran. Perkara yang patut kita teladani, kebenaran segala-galanya bagi mereka. Kemudian kata beliau, falamma ja'u, ketika para sahabat datang menghadap Najasyi, waqada Najasyi asaqifatahum, dan Najasyi telah memanggil asaqibnya, tokoh-tokoh agama Nasara yang ada di Habasyah. Fanasyaru masahifahum haulahu, dan tokoh-tokoh agama mereka sudah membuka kitab-kitab agama mereka. Sa'alahum, maka Najasyi bertanya kepada para sahabat, faqala ma hadad din alladhi faraqtum fihi qaumakum walam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hadil umam. Najasyi bertanya kepada para sahabat, apa agama yang dengannya kalian meninggalkan agama kaum kalian? Apa agama ini yang kalian pegang, yang dengannya kalian tinggalkan agama kalian, dan kalian tidak masuk ke dalam agamaku, dan tidak pula agama-agama yang lainnya yang telah ada? Qalat, maka Ummu Salamah berkata, fakana alladhi kallamahu Ja'far bin Abi Talib, dan yang menjadi juru bicara sahabat pada saat itu adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Faqala lah, maka Ja'far mewakili para sahabat berkata kepada raja, ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyatin, kami adalah orang-orang ahlu jahiliyah, na'budul asnam wa nakul maitah, kami adalah orang-orang yang beribadah kepada berhala dan memakan bangkai, wa natil fawahish, dan melakukan perbuatan fahishah, perbuatan keji, wa naqtul arham, dan kami adalah orang-orang yang mutus tali silaturahmi, wa nusiul jiwar, dan kami adalah orang-orang yang bertetangga dengan tidak baik, wa yakul qawi minna dha'if, dan orang yang kuat dari kami menindas orang yang lemah. Fakunna ala dalik, dan itu keadaan kami. Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna, sampai Allah utus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabah wa sidqah wa amanatah wa ifa wa afafah, kami mengetahui nasab rasul tersebut dan mengetahui kejujurannya dan amanahnya dan ifahnya. Fada'ana ilallah, maka rasul tersebut menyeru kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala, linuwahidah wa na'budah, agar kami mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni minal hijarati wal awthan, dan menyeru kami agar kami meninggalkan semua yang kami ibadahi dan nenek moyang kami ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari bebatuan ataupun berhala yang lainnya. Wa amara bi sidqil hadis, dan Nabi SAW memerintahkan kami agar kami berkata jujur. Wa adail amanah, dan menunaikan amanah. Wa silatir rahim, dan menyambung tali silaturahim. Wa husnul jiwar, dan agar bertetangga dengan baik. Wal kaf anil maharim waddima, dan agar menahan diri, meninggalkan perkara yang diharamkan dan menumpahkan darah, melarang dari penumpahkan darah. Wa nahana anil fawahis, dan barangkali dari perbuatan-perbuatan keji. Wa qalizur, dan perkataan dusta. Waklimal yatim, dan memerintahkan kami agar meninggalkan memakan harta anak yatim, atau melarang kami untuk memakan harta anak yatim. Waqadril muhsanah, dan melarang kami untuk menuduh wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan yang tidak benar. Wa amarna na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'an, dan Rasul tersebut memerintahkan kami agar kami beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa amarna bis salati waz zakati was siyam, dan memerintahkan kami untuk menegakkan solat dan menegakkan zakat dan menegakkan siam. Qala fa'addad alai umur Islam, maka pada saat itu Ja'far bin Abi Talib menyebutkan kepada Najasyi tentang perkara-perkara Islam. Fasaddaqnahu wa amanna bih, maka kami membenarkan Rasul tersebut dan kami beriman kepadanya. Wa taba'nahu ala majabih, dan kami mengikutinya dengan apa yang ia bawa. Fa'abadna Allah wahdahu, maka kami beribadah hanya kepada Allah. Falam nusyrik bi syai'a, dan kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa harramna ma harrama alaina, dan kami mengharamkan apa yang Allah haramkan atas kami. Wa ahlalna ma ahallalana, dan kami halalkan apa yang Allah halalkan untuk kami, atau yang Rasul halalkan untuk kami. Fa'ada alaina qaumuna, dan pada saat itu kaum kami melakukan penganiayaan terhadap kami, mereka menganiaya kami. Fa'adabuna wa fatanuna an dinina, mereka menyiksa kami dan berusaha memfitnah kami. Liyarudduna ila ibadat awthan, agar kami kembali beribadah kepada berhala-berhala. Min ibadat Allah ta'ala, dan meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nastahilla ma kunna nastahil min al-khaba'ith, dan agar kami menghalalkan apa yang kami halalkan sebelum kami masuk Islam dari perkara yang buruk. Falamma qaharuna wa dhalamuna wa syaqqu alaina, maka tatkala mereka menganiaya kami dan mendzalimi kami, wahalu bain wa bain dinina, dan mereka berusaha menghalangi kami dengan agama kami, kharajna ila baladik, kami keluar datang ke negeri muhai sang raja. Waktabna kalaman siwaka, dan kami milih engkau, itu tempat engkau, milih engkau sebagai jar daripada yang lainnya. Waragibna fi jiwari, dan kami memilih atau ingin tinggal di sampingmu. Warajauna alla nudlam indaka ayyuhal malik, dan kami berharap dengannya kami tidak dizalimi ketika tinggal bersama engkau wahai sang raja. Semua syubhat yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Al-As semuanya terjawab dengan perkataan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, faqalahu Najasyi, maka Najasyi berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, hal maka bima mimma jabihi anilaita min syai', apa kalian memiliki sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diserukan oleh nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalat, faqalahu Ja'far, maka Ja'far menjawab, na'am, iya. Faqalahu Najasyi, faqrahu alayya, maka bacakan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Faqara li sadran min kaf ha ya ain sad, maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan kepada Najasyi bagian awal dari surat Kaf ha ya ain sad, surat Maryam, yang mana awalnya kisah Zakaria dan Yahya, kemudian kisah Isa bin Maryam alaihi wasallam. Qalat, fabaka, maka Najasyi radhiyallahu anhu ketika mendengar Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam tersebut, beliau menangis. Fabaka wallahi Najasyi hatta akhdalla lihyatah, kata, demi Allah, kata Ummu Salamah, Najasyi menangis sampai air matanya membasahi lihyahnya, janggutnya. Wabaka asaqifatuhu, dan uskup-uskup, tokoh-tokoh agama Nasr yang ada di sekitarnya juga sama. Mereka menangis hatta akhdallu masahifahum, sampai kitab-kitab yang ada di depan mereka basah dengan air mata mereka. Hina sami'u ma tala alaihim, ketika mereka mendengar apa yang dibaca oleh Ja'far ibn Abi Thalib dari Al-Quran Al-Karim kepada mereka. Tumma qala Najasyi, kemudian Najasyi berkata, inna hada wallahi walladhi jabi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah, karena demi Allah ini, itu Al-Quran yang tadi dibacakan, adalah yang datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, datang dari cahaya yang sama, sumber yang sama. Intaliqa, maka pada saat itu An-Najasyi mengusir Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, utusan orang-orang Quraisy. Kata Najasyi, intaliqa, pergilah kalian berdua. Fawallahi la uslimuhum ilikum abada, demi Allah aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kalian untuk selama-lamanya, walakad, dan tidak akan pernah aku menyerahkan mereka kepada kalian. Qalat Ummu Salamah, falamma kharaja min indih qala Amr al-As, wallahi la unbi'annahum gadan aibahum indahum. Ini Amr al-As tidak putus asa, padahal sudah diusir oleh raja tapi belum putus asa dengan usaha mereka. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata, atau taib, berkata Amr al-As kepada temannya Abdullah bin Abi Rabi'ah, demi Allah aku akan khabarkan kepada mereka besok tentang aib mereka, aib kaum muslimin, indahum, yang bagi orang Nasr bukan aib yang sangat besar yang bisa menyebabkan kaum muslimin diusir dari negeri Habasyah, dan dia akan sebutkan aibnya. Tsumma astasilu bihi khadra'ahum, yang dengannya kalau sampai disebut kepada mereka, kata saya, mereka semuanya akan dibinasakan, akan dibinasakan oleh orang-orang Habasyah. Qalat, Musa berkata, faqalahu Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka Abdullah bin Abi Rabi'ah temannya Amr, Abdullah bin Amr, Amr bin As berkata kepada Amr bin As, wa kan atqa rajulin fina, dan jika dibandingkan dengan Amr bin As, katanya dia lebih baik keadaannya pada saat itu tentang kami. La taf'al, kata Abdullah bin Abi Rabi'ah kepada Amr bin As, jangan kau lakukan sebut. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna, kata mereka masih, katanya, karib kerabat kita. Wa in kanu qad khalafuna, sekalipun mereka telah menisi kita. Jangan sampai mereka dibinasakan oleh orang-orang Habasyah, orang-orang Nasara. Jadi Abdullah bin Amr bin As katanya punya kunci, katanya, ini berita ini kalau sampai kepada orang Habasyah, orang Nasara, pasti kaum muslimin akan dihabisi. Kata Amr bin As, dan aku akan lakukan besok. Kata Amr Kata Abu bin Abi Rabi'ah, jangan, kata. Itu masih saudara kita. Kaum muslimin masih kerabat kita, kata. Bagaimanapun juga mereka kerabat, kerabat kita. Jangan sampai, katanya, mereka dibinasakan oleh orang-orang Habasyah. Sekalipun mereka khalafuna. Kaum muslimin telah menyisihi kita. Jadi mereka masih menjaga ar-rahim. Qala, maka Amr bin As berkata, wallahi la'akhbirannahu annahum yaz'umun anna Isa bin Maryam abdun. Kata Amr bin As, kuncinya kata, demi Allah, aku akan beritahukan kepada Najasyi bahwasanya mereka, itu orang datang kepada engkau wahai raja, di kaum muslimin, mereka mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah abdun, adalah hamba. Dalam keadaan kayak orang Nasara, keyakinan mereka, Isa adalah Ibnullah, Tuhan. Salah satu dari Tuhan mereka. Katanya kaum muslimin mengatakan Isa yang mereka anggap sebagai abdun. Qala thumma ghad alil ghad. Dan benar, esok harinya Amrul As datang menghadap Raja Najasyi. Faqalahu ayyuhal malik. Wahai Raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azimah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang datang kepada engkau berkata tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang besar. Perkataan yang keji, perkataan yang tidak benar. Fa'arsil ilaihim fas'alhum amma yaquluna fih. Maka panggillah mereka dan tanya mereka apa yang mereka katakan tentang Isa bin Maryam. Ini perkataan Amr bin As kepada raja, ingin menghasut raja. Sekarang kalau membawa kaum muslimin ke negeri Mekah sudah tidak mungkin, sudah dilindungi oleh orang apa Raja Najasyi. Sekarang tinggal kunci terakhir supaya puas, dihabisi mereka orang-orang yang di Habasyah tersebut. Qalat fa'arsala ilaihim yas'aluhum anhu. Maka Raja Najasyi memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka tentang Isa bin Maryam. Qalat, kata Ummu Salamah, walam yanzil bina mithluhu. Katanya tidak pernah ada masalah yang datang kepada kami ketika di Habasyah yang lebih besar daripada perkara tersebut. Karena ini bisa menyebabkan salah paham apa yang dikatakan kaum muslimin dengan apa yang dikatakan oleh orang Nasara. Fajtama'al qaum, maka para sahabat berkumpul kembali. Faqala ba'dhum li ba'din, madza taquluna fi Isa idza sa'alakum anhu. Sebagian mereka berkata sebagian yang lainnya, apa yang kalian akan katakan kepadanya jika dia bertanya kepada kalian tentang Isa bin Maryam. Qalu, kemudian para sahabat seperti sebelumnya kokoh memegang agama Allah Subhanahu wa taala, kokoh memegang kebenaran. Mereka berkata, naqul wallahi fi ma qala Allah taala wa ma ja bihi nabiyuna alaihi salatu wasalam kainan fi dalika ma huwa kain. Kata para sahabat sepakat, mereka mengatakan demi Allah, kita akan mengatakan tentang Isa bin Maryam apa yang seperti apa yang telah Allah katakan dan Nabi kita alaihi salam katakan. Kainan fi dalika ma huwa kain. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kita akan katakan seperti yang Allah dan Rasul-Nya katakan. Falamma dakhalu alaihi, ketika para sahabat datang menghadap Raja Najasyi, qala lahum, benar, Raja Najasyi bertanya, ma taquluna fi Isa bin Maryam, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Faqala Ja'far bin Abi Thalib, maka Ja'far bin Abi Thalib kembali menjadi juru bicara kaum muslimin, naqulu fihi ladhi jabihi nabiyuna. Kata beliau, kami mengatakan tentang Isa bin Maryam seperti apa yang datang dengannya Nabi kita alaihi salatu wasalam, huwa Abdullahi wa rasuluh. Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan utusannya. Wa ruhuhu wal kalimatuhu alqa ila Maryam al-adra al-batul. Dan beliau adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Dan Allah ciptakan dengan kalimatnya. Kalimat kun fayakun. Dengan kalimat yang Allah lontarkan kepada Maryam itu kun fayakun al-adra. Maryam yang mana beliau adalah seorang gadis al-batul. Yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Yang tidak pernah berbuat perbuatan yang tidak benar. Seperti yang dituduhkan orang-orang Yahud. Al-adra al-batul. Seorang gadis yang menjaga kehormatannya. Qala fa daraba Najasyi yadahu ila al-ard fa akhadha minha udan thumma qala ma ada Isa ibn Maryam ma quta hadha al-ud. Maka Najasyi ketika mendengar perkataan seperti itu, daraba ila al-ard, beliau memukulkan tangannya ke bumi, ke tanah. Fa akhadha minha udan, kemudian beliau mengambil tongkat atau kayu, kemudian berkata, Isa bin Maryam tidak pernah melampaui apa yang kalian katakan. Hadalud, tidak pernah melewati ud ini. Perkataan Isa bin Maryam keadaannya tidak pernah melampaui ud ini. Persis seperti yang kalian katakan. Ini An-Najasyi radhiyallahu ta'ala anhu. Fatana kharat batariqatuhu haulahu hina qala maqal. Maka tokoh-tokoh agama yang hadiskan Najasyi, mereka terkejut sampai terdengar suara dari hidung mereka menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan apa yang dikatakan oleh Najasyi. Pengingkaran mereka dengan apa yang dikatakan Najasyi yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Karena keyakinan mereka adalah Isa ibnullah. Maka ketika Najasyi melihat uskup-uskupnya dan batoliknya mengingkari apa yang beliau katakan, beliau mengatakan wa inna khartum wallah. Sekalipun kalian mengingkarinya demi Allah, Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Idhabu fantum suyumun bi ardi. Kemudian Najasyi berkata kepada para sahabat, idhabu, pergilah kalian, fantum suyumun bi ardi. Kalian adalah orang-orang yang bebas di negeriku. Wasuyum al-aminun, bebas, aman di negeriku. Man sabbakum gurim. Barang siapa yang mencela kalian, dia akan celaka. Tuma man sabbakum gurim. Barang siapa yang mencela kalian, dia akan gurim. Itu rugam, berarti akan celaka atau akan hina. Fama uhibbu anna liya dabron dahaban wa anni adaitu rajulan minkum. Kata, aku tidak menginginkan aku miliki satu gunung emas dalam keadaan aku menyakiti salah seorang dari kalian. Wa dabar sahabasya al-jabal. Kata, aku tidak ingin memiliki satu gunung emas dalam keadaan aku menyakiti salah seorang di antara kalian. Maksudnya aku tidak mungkin menyakiti kalian atau salah seorang dari kalian. Ruddu alihim hadayahuma. Kemudian akhirnya memutuskan Raja Najasyi dengan apa yang diperbuat oleh Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn As. Kata Raja Najasyi, kembalikan, katanya, hadiah-hadiah yang dibawa oleh keduanya. Fala hajat ala nabiha. Kami tidak butuh atau kita tidak butuh dengan hadiah tersebut. Fa wallahi ma akhadallahu minni rishwah hina radda alayya mulki. Fa akhudha rishwah fihi wa ma ata'an nas fiyya fa uti'ahum fihi. Kemudian beliau menyebutkan tentang beliau kembali kepada singgasana kerajaannya. Ketika beliau dapatkan kembali, kata, demi Allah, kita tidak pernah mengambil rishwah ketika Allah kembalikan kekuasaan kepada kita. Kemudian kata Musallam, fakhraja min indih maqbuhain. Maka akhirnya Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As keluar dari sisi Najasyi dalam keadaan maqbuhain. Dan barangkala hina, mardu dan alih mama ja'abih. Dan dikembalikan kepada keduanya apa yang mereka bawa dari hadaya. Wa qumna indahu bi kharidarin ma kharija. Dan setelah itu kami tinggal di sisi Najasyi, di negeri yang terbaik untuk kami dan tetangga yang terbaik. Qalat fa wallahi inna ala dalika idnazala bih. Yani min man yunazihu bi mulki. Setelah itu beliau menyebutkan setelah terjadi peperangan, ada sebagian orang yang ingin merebut kekuasaan Najasyi. Kemudian para sahabatnya cemas, khawatir Najasyi kalah dan raja yang baru tidak bisa atau tidak mengetahui kedudukan kita, tidak memuliakan kita seperti Najasyi. Tapi akhirnya Allah Subhanahu memberikan kemenangan kepada Najasyi sampai akhirnya para sahabat kembali berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang hijrah ke Habasyah. Kisah yang sangat mengharukan sekali. Sekali lagi kita bisa mengambil teladan bagaimana keistiqomahan para sahabat radhiyallahu anhum dan bagaimana kokohnya mereka memegang kebenaran ini. Mereka korbankan segalanya dalam rangka menjaga atau mempertahankan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.